kita senadam belayar. Asmara telah merasuk dalam jiwa dan raga kita seakan. Cahaya dalam rangka untuk menentang bukit dan mentangan di dunia fana.